وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا عما بعد. فإخوتي في الله صدر الحمد لله pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amalan mulia yang semoga menjadi amalan kebaikan bagi kita semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih berkenaan dengan kisah Nabiullah Ibrahim bersama dengan Ismail alaihi wassalam. Dikisahkan sebelumnya bahwa setelah Ummu Ismail bersama dengan putranya yaitu Ismail tumbuh menetap di dekat Ka'bah atau di dekat calon Ka'bah yang nantinya akan dibangun oleh keduanya. Setelah Ismail menginjak dewasa, Ummu Ismail pun wafat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa matat Ummu Ismail. Setelah itu ibunya Ismail wafat. Wa ja'a Ibrahim ba'dama tazawwaja Ismailu yutali'u tarikahu. Setelah itu, setelah beberapa lama, yakni setelah Ismail menikah, datanglah Ibrahim untuk melihat, menjenguk anak keturunannya. Falam yajid Ismail. Sesampai di tempat tersebut, Ibrahim alaihissalam tidak menemui Ismail. Fasa'ala imra'atahu anhu. Dan beliau hanya menemui, mendapati istrinya. Sehingga dia pun bertanya kepada istri Ismail. Faqalat kharaja yabtaghi lana. Istrinya pun menjawab, dia sedang keluar mencari ma'isyah, mencari kehidupan untuk kami. Tsumma sa'ala an 'aisyihim wa hay'atihim. Setelah itu Ibrahim alaihissalam pun menanyai si istri tersebut. Ini bagaimana keadaan kehidupan kalian? Selama ini. Wa qalat nahnu bisyarrin nahnu fi dhikin wa siddatin wa syakat ilaihi. Istrinya pun menjawab, kami hidup sengsara. Kami mengalami kekurangan, ya, senantiasa kurang ya, dalam kehidupan kami. Ya. Rezeki pun sempit. Ya. Intinya kami berada di dalam kondisi yang jelek. Kondisi yang tidak baik. Kami penuh kekurangan. Akhirnya si istri tersebut mengeluh. Mengeluhkan kepada Ibrahim AS dalam keadaan dia tidak tahu bahwa itu adalah mertuanya. Dalam keadaan dia tidak tahu bahwa itu Ibrahim AS yang merupakan ayah dari Ismail. Dia katakan, kami seperti ini, seperti ini, seperti ini. Intinya hidupnya susah. Qala fa idza jaa zawjuki iqra'i 'alaihi salam wa quli lahu yughayyiru 'aqaba babi. Setelah mendengar semuanya itu, Ibrahim 'alaihi salam pun berpesan kepada wanita itu, apabila suamimu datang, sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya untuk mengganti palang pintunya. Sampaikan kepadanya, ya, ucapkan kepadanya salam dariku dan sampaikan kepadanya untuk mengganti palang pintunya. Setelah itu Ibrahim alaihissalam meninggalkan tempat tersebut. Falamma jaa Ismailu ka'annahu anasa syai'an. Setelah Ismail alaihissalam datang ya, dari bekerja sampai ke rumah, dia merasakan ada sesuatu. Anasa syai'an, dia merasakan ada sesuatu. Ini ada sepertinya ada orang yang baru datang. Sehingga dia pun bertanya kepada istrinya, hal ja'akum min ahadin? Wahai istriku, apakah ada orang yang datang ke sini? Qalat na'am. Istrinya pun menjawab, iya, ada. Ja'ana syekhun kada wa kada. Fasa'alana anka fa'abartuhu. Datang orang tua yang ciri-cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Kemudian dia menanyai diriku tentangmu. Sehingga aku kabarkan apa adanya. Wa sa'alani kaifa aisyuka, aisyuna. Dia pun juga bertanya kepadaku, bagaimana kehidupan kalian sehari-hari? Fa akhbartuhu anna fi juhdin wa syiddatin. Ya, aku pun mengabarkan kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit. Ya. Untuk makan saja kurang, seperti ini dan seperti itu. Qala fa hal awsaki bi syai'in? Ismail pun bertanya kembali kepada istrinya, apakah dia berpesan sesuatu? Nah, apakah dia meninggalkan pesan untukmu, kepadamu? Qalat na'am. Iya, dia meninggalkan pesan kepadaku. Amarani an ukri'a alaika salam. Wa yakulu ghayyir atabata babika. Dia menyuruhku untuk menyampaikan salamnya kepadamu dan dia mengatakan, memerintahkanmu untuk mengubah palang pintunya. Qala dzaka abi wa qad amarani an ufariqaki. Ismail alaihi salam pun mengatakan, itu tadi ayahku. Dan dia memerintahkanku untuk menceraikanmu. ilhaqi bi ahliki. Fatallaqah. Ya. Kalau begitu pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Ya. Nah. Karena kenapa diceraikan? Ya tentunya tadi. Ya. Tidak bersyukur wanita yang tidak bersyukur selantiasa mengeluh di dalam kehidupannya. Kurang, ini kurang hidupnya. Seperti ini, seperti itu. Tidak akan membawa kebahagiaan wanita yang seperti itu. Senantiasa merasa kurang di dalam kehidupannya. Merasa suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Sehingga Ismail alaihissalam pun menunaikan wasiat ayahnya menceraikan wanita tersebut. Jadi ghayyir atabaka babik itu kiasan, ya, pesan, ya, ini kiasan ganti palang pintumu, ya, ini istrimu. Wa tazawwaja minhum imra'atan ukhra. Kemudian Ismail pun menikahi wanita yang lainnya. Falabitha anhum Ibrahimu masya'Allah. Sehingga Ibrahim alaihissalam pun meninggalkan keduanya, ya, meninggalkan Ismail tersebut dalam jangka waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam jangka waktu yang lama. Ya. Faqala li ahlihi inni mutalliun tarikati. Ya, setelah lama tinggal bersama keluarganya kembali di negeri Palestina tentunya. Ibrahim pun mengatakan kepada keluarganya, kepada istrinya Sarah, ini mutali'un tarikati. Aku akan melihat anakku. Aku akan menjenguk anakku. Baja. Setelah itu datang menemui tentunya dengan perjalanan yang jauh. Faqala limra'atihi aina Ismail. Datang dalam keadaan Ismail sudah menikah, sudah berkeluarga lagi dengan istrinya yang baru. Datang seperti sebelumnya. Dalam keadaan Ismail sedang keluar sehingga yang ada hanya istrinya, dia pun bertanya kepada istrinya, kepada istri Ismail, aina Ismail. Aina di mana Ismail? Qalat zahaba yasid. Wanita itu pun menjawab, zahaba yasid. Beliau sedang pergi berburu mencari makanan. Qalat ana tanzila fatad'ima wa tashraba. Tidakkah Anda mau singgah sebentar, kemudian makan dan minum di tempat kami? Qala wa ma ta'amukum wa ma syarabukum. Ibrahim alaihissalam pun bertanya, apa makanan kalian dan minuman kalian? Qala ta'amuna lahmu wa syarabuna al-ma. Ini makanan kami yang ada ya, daging dan minum kami air putih. Ya. Daging dari berburu tadi bukan berarti melimpah daging itu bukan. Makanan mereka sana. Kalau orang kaya di sana ya tentunya punya daging, punya gandum, punya aneka makanan yang lainnya. Ya. Karena itu hanya daging, ya artinya itu hanya sekedar yang dia dapatkan di situ. Dalam kehidupannya, berburu. Ya. Qala Allahumma barik lahum fi ta'amihim wa syarabihim. Kemudian Ibrahim AS pun berdoa, ya Allah, berkahilah makanan dan minuman mereka. Qala faqala Abu al-Qasim sallallahu alaihi wasallam barakatu da'wati Ibrahim wa huma la yakhlu alayhima ahadun bi ghairi Makkah illa lam yuwafiqahu. Kemudian Abu al-Qasim sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan ketika menceritakan hadis ini, itu adalah barakah doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Fahuma la yakhlu alaihima ahadun bi ghairi Makkah illa lam yuwafiqahu. Ya. Ini keduanya tidak kosong, tidak ada seorang pun dari penduduk Mekah melainkan memiliki makanan tersebut, daging dan minuman air. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun lahum yawma idin habbun walau kana lahum habbun da'a lahum fihi. Dan pada hari itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari itu di Mekah tidak ada biji-bijian. Tidak ada biji-bijian gandum maupun jagung, beras ataupun yang lainnya, tidak ada. Kalau seandainya ada, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, da'a lahum fihi, niscaya Ibrahim akan mendoakan keberkahan untuk mereka dalam makanan mereka yang berupa biji-bijian. Qala wa sa'ala 'an 'aysihim wa hay'atihim. Wa qalat sanahnu bi khairin wa si'atin. Wa asnat 'ala Allah. Kemudian Ibrahim alaihissalam menanyai wanita tersebut tentang kehidupan mereka sehari-hari. Bagaimana kehidupan kalian berdua? Wanita itu pun menjawab, alhamdulillah, ya, kami dalam keadaan baik, dalam keadaan kecukupan, dalam keadaan enak, nah, dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Qala idza jaa'a zawjuka faqra'i 'alaihi salam wa murrihi yusabbit 'ataba bihi. Kemudian setelah itu Ibrahim alaihissalam berpesan kepada wanita tersebut, nanti kalau suamimu datang, sampaikanlah salamku kepadanya dan perintahkan kepadanya untuk tetap memasang palang pintunya. Falamma jaa'a Ismail qala hal ataakum min ahadin. Ketika Ismail alaihi salam datang pulang dari berburu, ia pun bertanya kepada istrinya, apakah ada seseorang yang datang wahai istriku? Qalat na'am. Wanita itu pun istrinya pun menjawab, iya benar, ada Syekhun Hasanul Hay'ah. Ada tadi datang seorang kakek tua yang bagus penampilannya. Wa asnan alaihi, dan dia seperti ini, ini menyebutkan kebaikan-kebaikan lelaki tua tersebut. Yang dalam keadaan dia juga belum tahu kalau ini adalah mertuanya, ya, ayah daripada Ismail. Fa sa'alani anka, dia pun bertanya kepadaku tentang dirimu. Fa akhbartuhu, ya aku ceritakan, ya, aku pun menceritakan tentang kondisi kita, keadaan kita, ya, tentang diri Anda. Fasa'alani kaifa aishuna, dia pun bertanya kepadaku pula, bagaimana kehidupan kalian sehari-hari? Fa akhbartuhu anna bi khairin, aku pun mengabarkan kepadanya bahwa kita berada dalam keadaan baik, ya, hidup dalam kebaikan, kecukupan. Qala hal awsaki bi syai'in, apakah dia berpesan kepadamu sesuatu? Qalat Sun'am, istrinya pun menjawab, iya, ada, dia berpesan kepadaku. Wa yaqra'u 'alaika salam, dia menyampaikan salam kepadamu, yakni agar aku menyampaikan salam darinya kepadamu, kepada Anda. Ya'muruka an tusabbita 'aqabata babik, dan dia berpesan agar engkau tetap menjaga palang pintunya. Qala daka abi, wa anti al-atabah. Ismail pun mengatakan, orang tua itu tadi ayahku. Orang tua tadi adalah ayahku. Itu adalah ayahku, Ibrahim. Dan yang dimaksud atabah itu adalah engkau. Sehingga maksudnya aku diperintahkan oleh ayahku untuk tetap menjagamu sebagai istri. Karena engkau adalah istri yang salihah, istri yang baik. Ya, meskipun dalam keadaan kekurangan, engkau senantiasa merasa cukup, tidak pernah mengeluh, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, summa nabisa anhumma sya'allah, kemudian Ismail pun Ibrahim alaihissalam meninggalkan keduanya dalam jangka waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala li ahlihi anni muttali'un tarikati, setelah dalam beberapa jangka waktu yang lama, ya, bersama dengan keluarganya yang satunya, bersama Sarah dan ketika itu na'am, Allah alam, Ishak sudah lahir ataukah belum. Na'am, dia pun mengatakan kepada istrinya, inni muttali'un tarikati, dia mengatakan kepada istrinya, aku ingin melihat anakku. Baja'a, akhirnya Ibrahim pun datang dari tempat yang jauh. Fawafaqa Ismaila yabri nablan lahu tahta dawhatin qariban min zamzam. Dan akhirnya dia pun bertemu, ya, bertemu dengan Ismail, ya, dalam keadaan Ismail sedang meruncingkan anak panahnya di dekat Dauhah. Ini dekat Dauhah itu bayangan bukit itu, bayangan apa? Bayangan ya, anak bukit. Qariban min zamzam, dekat dengan sumur zamzam. Ya, dekat dengan sumur zamzam. Ini dia, Ismail sedang meruncingkan, dengan sedang melancipkan anak panahnya. Falamma ra'ahu qama ilayhi, ketika Ismail melihat ayahnya, dia pun bangkit, berdiri menyambut ayahnya. Wasana akama yasna'ul walidi bil walad, sehingga dia pun melakukan sebagaimana seorang anak menyambut orang tuanya. Fa sana'a kama yasna'u al-walid bil walad lahu. Jadi di sini bukan Ismail tapi Ibrahim, ya. Jadi ketika Ibrahim melihatnya, Ibrahim Ismail pun bangkit, berdiri, dan Ibrahim pun melakukan sebagaimana seorang ayah melihat anaknya, yakni meluk, ya, anaknya. Wal walad bil walid, sama antara anak dengan orang tuanya, ya. Jadi saling berpelukan, saling melepaskan kerinduan keduanya dalam keadaan, ya, dalam dari semenjak kecil, ya, bisa dibilang belum pernah ketemu, belum pernah ketemu. Tuma qala ya Ismail, innallaha amarani bi amrin. Kemudian Ibrahim pun menyampaikan sesuatu kepada Ismail. Wahai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk melakukan satu hal, satu perkara. Bagaimana menurutmu? Qala fasna' ma amaraka rabbuk. Wahai ayahku, dalam Naam, wahai ayahku, ya abadi, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Anda. Qala wa tu'inuni. Ibrahim pun mengatakan, kamu mau membantuku? Qala wa u'inuka. Ismail pun menjawab, ya tentu, wahai ayahku. Aku akan membantu Anda untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Anda. Qala fa inna Allah amarni an abniya hahuna baitan wa asyara ila akamatin murtafi'atin ala ma haulaha. Ibrahim pun mengatakan, Allah memerintahkanku untuk membangun rumah di sini, sambil menunjuk tempat yang agak tinggi dari sekitarnya. Ya, yang agak tinggi dari sekitarnya. Karena sebelumnya sudah kita bahas bahwa Baitullah itu sudah ada pondasi dasarnya di situ. Ya, bagian-bagian yang karena itu berada di lembah, ya, sehingga air yang lewat itu menggerus sekitarnya. Sehingga apa? Sehingga pondasi yang sudah ada itu nampak menjulang daripada yang lainnya. Nah, qala fa in jadalika rafa'al qa'ida min al-bait. Jadi tinggal melanjutkan, sudah ada pondasinya untuk dibangun, tinggal melanjutkan pembangunannya. Ya. Qala fa in jadalika rafa'al qa'ida min al-bait. Ya. Ketika itulah keduanya membangun al-bait, Baitullah, dari pondasi yang sudah ada. Ini ditinggikan. Fa ja'ala Ismailu ya'ti bil hijarah wa Ibrahimu yabni. Hatta idza irtafa'a al-bina' ja'a bihadzal hajar. Sehingga keduanya pun bekerja sama. Ismail yang mengangkat-angkat batu memberikan kepada ayahnya, sementara Ibrahim alaihissalam yang menata batu tersebut menjadi bangunan. Ya, istilahnya kalau dalam sekarang ya satunya tukang, satunya pelayan. Ada idar tafa'al bina, sampai ketika bangunan itu sudah tinggi, ja'a bihadzal hajar. Dia pun mendatangkan batu. Mendatangkan batu. Faqama alaihi wa huwa yabni. Ini digunakan pijakan oleh Ibrahim untuk membangun. Ya, sama seperti tukang itu kan kalau bangunan sudah tinggi, ya, kan untuk melanjutkannya butuh apa istilahnya? Yang tukang ancik-ancik gitu kan butuh pijakan untuk melanjutkan. Nah, didatangkanlah batu ya untuk dinaiki oleh Ibrahim. Wa Ismailu yunawilu al-hijarah. Dan Ismail pun yunawil memberikan batu kepadanya. Ini yunawil, ngelongke istilahnya dalam bahasa kita. Ngelongke batu yang sudah ada diberikan kepada ayahnya. Wa huma yaqulani rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya. Ketika membangun baitullah tersebut, keduanya pun berdoa, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, ya Allah, ya, terimalah ini dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada akhiru hadisi Ibni Abbas. Nah, ini akhir daripada hadis Ibnu Abbas. Sampai di sini hadis yang diceritakan dari Ibnu Abbas. Meskipun kisah di situ masih berlanjut. Ya. Setelah membangun Ka'bah, ya, bagaimana membangun Ka'bah. Ya. Sehingga kemudian di makam Ibrahim ini tadi. Menjadi makam Ibrahim itu tadi. Bekas daripada pijakan batu tadi. Nah, pijakan daripada batu yang letaknya ketika itu dekat dengan Ka'bah. Kalau yang sudah pernah ke sana melihat makam Ibrahim itu kan agak jaraknya agak jauh ya kan. Itu sudah dipindah. Itu sudah dipindah bukan letak aslinya. Bukan letak asli makam Ibrahim. Jadi makam Ibrahim itu bukan makam, bukan ya, bukan makam kuburan Nabi Ibrahim itu bukan. Itu makam, itu tempat ya, batu yang diletakkan oleh keduanya ketika Ibrahim membangun Ka'bah tadi. Ya. Karena sempitnya celah antara keduanya sehingga untuk apa tidak mengganggu orang tawaf pun di ya Allah alam itu kemudian diundurkan ya kemudian diundurkan makam Ibrahim tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ya masih panjang sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 127 dan seterusnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Nah, dan seterusnya. Jadi doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Fasarat wilayatul bait wa Makkata li Ismail. Sehingga apa? Sehingga kewilayahan, kepemilikan atau kepengurusan daripada bait baitullah itu menjadi berada di tangan Ismail. Wilayatul Bait wa Makkah. Ya, yang menguasai, yang mengurusi Baitullah di Makkah. Ini itu adalah Ismail. Tsumma li dzurriyyatihi min ba'dihi. Kemudian dikuasai oleh keturunannya setelah itu. Jadi diwariskan. Ya. Wa antasyarat dzurriyyatuhu fil Hijazi wa kathura. Wa kathuru. Maka suruh. Ya. Kemudian anak keturunan Ismail berpencar ya. Di wilayah Hijaz. Ya. Wilayah Hijaz itu daerah Arab itu daerah. Berpencar di sana. Mereka semakin bertambah banyak. Wa kanu ala Islam dini Ibrahim wa Ismaila qurunan katsiratan. Dan mereka berada di atas agama Islam, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Ismail dalam generasi yang berturut-turut banyak. Ya, generasi dalam keadaan mereka beragama Islam, beragama tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yazadu ala dzalika hatta kana fi akhir dunya. Dan terus menerus akan seperti itu sampai dunia ini berakhir. Katakan fi akhir dunia sampai di periode akhir dunia yang menjelang hari kiamat, ya, dengan ditandai lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelumnya setelahnya sudah akhir-akhir, ya, kita ini sudah berada di akhir-akhir kehidupan dunia, meskipun kita nggak tahu berapa tahun lagi, berapa ratus, berapa ribu tahun lagi berikutnya, kan. Tapi kita sudah dekat dengan hari kiamat. Hatta kana fi akhir dunya nasya'a fihim Amr ibn Luhai. Ya. Sampai akhirnya muncullah seorang tokoh di tengah-tengah orang Arab yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Fabtada'a syirka. Orang inilah yang mencetuskan kesyirikan, yang mempelopori kesyirikan di Mekah dan negeri Arab. Wa ghayyara dina Ibrahim. Dan dia mengubah agama Nabi Ibrahim. Mengubah ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini agama Islam. Wa ya'ti kisahuhu insyaallah, dan kisahnya nanti akan datang insyaallah. Nah, kisahnya kan kita baca nanti, kisah Amr bin Luhai. Bagaimana dia memunculkan kesyirikan di tengah-tengah Mekah, bahkan di Ka'bah. Nah. Qala rahimallahu wa amma Ishaq alaihi salam, ini karena judulnya mukhtasar ringkasan sehingga kita sini hanya disebutkan secara ringkas. Wa amma Ishaq alaihi salam fa innahu bi Syam. Adapun Ishaq alaihi salam, putra Nabi Ibrahim, juga dari Sarah, ya. Jadi sama-sama putra Nabi Ibrahim, Ismail di Mekah, sementara Ishak di Syam, di Palestina. Wa dzurriyyatuhu hum Banu Israil wa Rum. Dan anak keturunan Ishak ini adalah Bani Israil. Dari Ishak lahir siapa? Ya'qub. Ya'qub inilah yang terkenal dengan sebutan Israil. Siapa yang menyebutnya? Allah SWT yang menyebutnya di dalam Al-Quran. Ya. Israel. Menyebut Nabi Ya'qub sebagai Israel. Dari Nabi Ya'qub muncul banyak keturunan. Di antaranya Nabi Yusuf AS. Ya. Sehingga dikatakan Nabi Yusuf itu putra dari seorang Nabi. Ya. Ayahnya Nabi, kakeknya Nabi. Ya. Kakeknya seorang Nabi. Dia seorang Nabi. Nabi Yusuf AS. Ayahnya Ya'qub. Ya. Ayah, kakeknya Ishak. Buyutnya siapa? Ibrahim AS. Ya. Sementara dari kalangan Ismail. Ya. Naam, ini penduduk-penduduk Arab di Mekah dan sekitarnya. Ini kalau Ismail ini menurunkan keturunan-keturunan yang kemudian disebut dengan Bani Israel dan Rom. Orang-orang Rom itu bukan kalau dibilang Romawi, artinya orang-orang yang hidup di Syam, Romawi. Wa amma Bani Israel fa abuhum Ya'qub alaihi salam. Ibnu Ishaq wa Ya'qub wa Israel. Nah, disebutkan di sini. Adapun Bani Israel, ayahnya yaitu Ya'qub. Ayahnya, ayah Bani Israel itu adalah Ya'qub alaihi salam ibnu Ishaq. Dan Ya'qub itu adalah Israel. Wa amrum fa abuhum Aish ibnu Ishaq. Adapun orang-orang Rum itu ayah mereka adalah Aish ibnu Ishaq. Ini keturunan Ya'qub alaihi salam. Keturunan Ya'qub alaihi salam. Allah a'lam bishawab. Wa mimma akrama Allah bihi Ibrahim alaihi salam anna Allah lam yab'ats ba'dahu nabiyyan illa min dzurriyyatihi. Dan di antara bentuk pemuliaan Allah azza wajalla kepada Ibrahim alaihi salam, yakni bahwa Allah azza wajalla tidak mengutus seorang nabi melainkan dari keturunan Ibrahim alaihi salam. Mungkin dari keturunan Ishak, mungkin dari keturunan Ismail. Yang paling banyak adalah dari keturunan Ishak, dari Bani Israel. Nabi-nabi di kalangan Bani Israel itu sangat banyak ribuan jumlahnya. Nah, namun tidak disebutkan semuanya kepada kita. Ya, rusulan qad qasasna 'alaika wa rusulan lam naqsus 'alaika. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ada rasul-rasul yang kami ceritakan kepada kalian dan ada pula rasul-rasul yang tidak kami ceritakan kepada kalian. Ya. Adapun jumlahnya ribuan ya, disebutkan di dalam hadis. Di mana mereka nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel ini banyak sekali. Wa kull nam kama qala ta'ala wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan pada keturunannya kenabian dan kitab. Yang ini kami utus dari keturunannya seorang nabi dan diberi kitab. Wa kullul anbiya wa rusul min dzurriyyati Ishaq. Semua nabi dan rasul itu dari keturunan Ishaq. Wa amma Ismailu falam yub'ats min dzurriyyatihi illa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sementara dari keturunan Ismail tidak ada yang diutus sebagai nabi kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'atsallahu ilal alamina kafadan, yang Allah utus sebagai nabi rasul kepada seluruh alam semesta. Wa kana man qablahu minal anbiya'i kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumihi khassatan wa fassalahu Allahu 'ala jami'il anbiya'i bi asya'in ghairi dzalika. Sementara nabi-nabi yang lain hanya diutus kepada kaumnya masing-masing. Ya. Sementara wa faddalallahu 'ala jami'il anbiya' bi asya'in ghairi dzalika, dan Allah melebihkan nabi-nabi yang ada dengan kelebihan-kelebihan yang ada. Allahu ta'ala a'lam. Bismillah, sampai di sini. Dan insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang kisah Amr bin Luhai. Allahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.